Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ma ba'd. Indak ya Aba Talhah, sebutkan ketentuan-ketentuan mubtada khabar. Mubtada dan khabar harus selalu marfu', karena mubtada dan khabar termasuk bab marfu'atul asma, isim-isim yang dibaca marfu'. Apa contohnya Aba Asya? Aliyun maridun. Ini contoh mubtada khabar yang sahih. Kedua-duanya marfu'. Coba contohkan mubtada dan khabar yang salah, Aba Ali. Seperti apa menyelisih kaidah pertama ini? Kan tadi mubtada khabar harus selalu marfu. Berarti tidak mansub, tidak majrur. Nah, buatkan mubtada khabar yang menyelisih kaidah ini. Apa? Baitun kabirun. Salah? Kenapa salah? Enggak pakai alif lam. Kaidahnya apa tadi yang pertama? Mubtada khabar harus marfu. Buatkan kaidah yang menyelisih, buatkan contoh mubtada khabar yang menyelisih kaidah ini. Contoh mubtada yang salah. Oh, disuruh buat mubtada salah enggak bisa. Yang benar bisa. Nah, ini pintar ini. Nah. Aba Adnan, buatkan kaidah yang menyelisihi kaidah bahwasanya mubtada dan khabar harus marfu. Buatkan mubtada khabar yang salah menyelisih kaidah ini. Aliyun maridin, ahsanta. Mana yang salah? Kenapa salah? Karena tidak marfu, maridin majrur. Yang benar kan aliyun maridun. Berarti menyelisih kaidah ini. Aliyun maridin, aliyun maridon. Salah, itu bukan mubtada khabar. Nah. Kaidah kedua. Abahrul. Bila mubtadanya muannas, khabarnya juga harus muannas. Contoh. Al-bintu salihatun. Ini contoh yang benar. Mubtadanya mu'annas, maka khabarnya juga harus mu'annas. Enggak boleh mubtada muzakkar, kemudian khabarnya mu'annas. Enggak boleh mubtadanya mu'annas, khabarnya muzakkar. Nah, contoh yang salah menyelisih kaidah ini seperti apa, Aba Hakim? Al-waladu mujtahidatun. Nah, salah. Kenapa salah? Kenapa salah? Karena khabarnya mana? Sedangkan mubtadanya muzakkar. Santa. Darazak. Kaidah ketiga. Mana kaidah mubtada khabarnya? 6. Nah, susunan mubtada khobar adalah jumlah ismiyah. Nah, hanya namanya saja. Susunan mubtada khobar adalah jumlah ismiyah. Terus, ada kaidah lain? Masalah ada pun susunan fi'il fa'il disebut jumlah fi'liyah. Coba contohkan jumlah ismiyah seperti apa? Aliun madu, kalau jumlah fi'liyah? Yadhabu aliyun, ahsan tak? Bisa membedakan jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, susunan mubtada khobar dan susunan fi'il dan fa'il. Kaidah lain, Aba Nabil. Kaidah yang lain. Sudah musanna. Nah, bila mubtadanya musanna, khabarnya pun harus musanna. Contohnya musanna. Al-Musanna, ayo, isim yang menunjukkan dua. Al-Waladani Mujtahidani. Jangan lupa nama Musanna. Al-Waladani Mujtahidani. Apabila mubtadanya Musanna, khobarnya pun harus Musanna. Enggak boleh mubtadanya Musanna, khobarnya jama'. Enggak boleh khobar mubtadanya musanna, khobarnya mufrad. Yang salah yang bagaimana? Al-auladu mujtahidani. Yang salah yang mana? Al-awal. Seharusnya apa? Al-waladani mujtahidani. Seharusnya yang salah, yang dibuat salah yang terakhir, yang khobar. Kan kaidahnya kalau mubtadanya musanna, khobarnya juga harus musanna. Berarti yang benar harus mubtada, khobarnya baru yang salah. Iya enggak? Al-waladani mujtahidun misalkan. Atau mujtahiduna. Iya. Nah, kaidah yang lain apa Huzaifah? Apabila mubtadanya jama, maka khobarnya pun harus jama. Yang penting jama. Baik khobarnya mubtada apa, khobar mubtadanya jama mudzakkar, khobarnya jama mudzakkar atau jama taksir tidak mengapa. Ada persamaan antara apa? Jama taksir dengan jama mudzakkar salim. Lain dengan jama muannats salim. Nah, seperti apa contohnya? Apa? Auladu naimuna atau apa? Al-auladu atau auladu? Al-auladu atau auladu? Auladu. Auladu naimuna. Ini yang ini? Al-auladu atau auladu? Auladu. Salah berarti. Kenapa salah? Jama sudah auladu jama. Jama taksir anak-anak. Salahnya dari mana? Harus tahu salahnya. Baru berilmu. Kalau belum tahu salahnya, belum berilmu tentang auladu. Dari mana salahnya? Auladu saya katakan salah. Yang benar yang mana? Apa? Al-auladu naimuna. Berarti kenapa auladu salah? Panjang, apa yang panjang? Sepanjang auladu naimuna, al auladu naimuna, panjangnya sama. Mana salahnya? Ada Hudzaifah? Ayo Hudzaifah. Mana yang salah? Mana yang benar? Auladu naimuna, al auladu naimuna, mana yang benar, mana yang salah? Yang mana yang benar? Yang benar yang mana? Auladu naimuna. Marwazi. Al auladu naimuna, auladu naimuna, mana yang salah, mana yang benar? Yang benar al auladu naimuna. Yang salah? Al auladu naimuna. Kenapa salah? Kurang alif lam. Ini ya. Iya. Yang salah yang enggak ada alif lamnya. Kenapa harus pakai alif lam? Karena mubtada harus ma'rifat. Harus ada alif lamnya. Ya, mubtada harus ada alif lamnya. Kalau dari isim selain nama orang, selain alam. Nah, ya. Baik. Kita lanjut barakallahu fikum. Catatan. Bukan ya. Nah, catatan setelah kita membahas beberapa jenis khobar. Ada berapa jenis khobar? Barakallahu fikum. Darman. Ada dua sebutkan. Khobar mufrad dan ghairu mufrad. Khobar ghairu mufrad ada berapa? Khobar ghairu mufrad ada berapa? Apa arti khobar ghairu mufrad? Khobar ghairu mufrad apa artinya? Hah? Yang mufrad, yang bukan mufrad. Pengertiannya apa? Anas, Anas. Apa arti khobar ghairu mufrad? Khobar yang berupa jumlah atau menyerupai jumlah. Asanta. Abah-abah ada berapa macam khobar ghairu mufrad? Ada 4 macam. Sebutkan. Jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah, jar majrur, zaraf, zaraf dan madrub. Ini rincian khobar. Saya kemarin menyebutkan masalah khobar ini, rincian khobar yang 4 ini harus sempurna pemahamannya, harus mutkin. Karena nanti akan berguna di dalam beberapa bab. Ya, akan berguna, bermanfaat, akan termasuk bahasan itu pula di dalam beberapa bab. Bab kana dan saudara-saudaranya, bab inna saudara-saudaranya, bab na'at nanti, na'at sifat. Barakallahu fikum. Naam, itu berkaitan bab hal juga. Naam. Atau tidak bab hal. Naam. Bab kana dan saudara-saudaranya, bab inna dan saudara-saudaranya, dan bab na'at. Nah, coba contohkan khobar yang berbentuk jumlah ismiyah. Nah, siapa itu? Zaki. Seperti apa khobar jumlah ismiyah? Aliun, Abuhu, Goniun. Mana yang dimaksud dengan khobar jumlah ismiyah? Abuhu, Goniun. Asanta. Kenapa disebut khobar jumlah ismiyah, Marwazi? Kenapa? Karena tersusun dari mubtada dan khobar. Karena khobarnya terdiri dari mubtada dan khobar. Khobar mubtadanya abuhu goniun sebagai khobarnya. Alwi datangkan khobar jumlah fi'liyah. Apa? Al kalbu ya'kulu. Hah? Ya'kulu. Yarkulu. Nah, al kalbu yarkulu tahta sayyarati. Al kalbu yarkulu tahta as-sayyarati. Anjing itu tidur di bawah mobil. Mana khobar jumlah fi'liyah? Yarkudu. Kenapa disebut khobar jumlah fi'liyah? Terdiri dari fi'il fa'il. Mana fi'ilnya? Yarkudu. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir. Takdirnya? Huwa. Kembali kepada al-kalb. Nah, bahasan. Al-kalbu yarkudu tahta sayyarati. Domir mustatir, ya bisa. Domir mustatir bisa kembali kepada manusia, kepada binatang. Yang penting bermakna huwa, dia, satu orang, dia. Boleh. Nah, boleh kepada benda, boleh kepada binatang, boleh kepada manusia. Kalau yang enam, al-kalbu berarti huwa. Al-hirratu berarti apa? Hiya. Iya. Asyajaratu berarti apa? Hiya nam, ya, demikian. Atau amu berarti apa? Huwa, begitu. Nam. Barakallahu fik. Nam. Khobar jumlah, khobar jar majrur, wahyu. Seperti apa contohnya? Al-mudarrisu fil baiti. Mana khobar jar majrur? Fil baiti, ahsanta. Khobar dharaf dan madruf, Hudzaifah. As-sabburatu amama al-auladi. Mana yang disebut dengan dharaf? Amama. Nah, amama dharaf, kata keterangan tempat. Barakallahu fikum. Kita lanjut. Catatan, jika khobar terdiri dari jar majrur, ingat, catatan penting, jika khobar terdiri dari jar majrur atau dzaraf dan madruf tentunya, maka khobar sering didahulukan. Nah, ini kaidah penting. Jika khobar terdiri dari jar majrur atau dzaraf, maka khobar sering didahulukan dan disebut dengan khobar muqaddam. Khobar yang didahulukan artinya. Khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Mubtada sering diakhirkan dan disebut mubtada muakhar. Nah, jika khabar terdiri dari jar majrur, maka seringnya khabar tersebut didahulukan daripada mubtadanya. Mubtadanya sering diakhirkan. Kalau mubtada khabar didahulukan, namanya khabar muqaddam. Kalau mubtada diakhirkan, namanya mubtada muakhar. Hukum asalnya apa? Namanya mubtada disebutkan di awal. Ya. Khabar disebutkan setelah mubtada. Tetapi ketika khabarnya terdiri dari jar majrur, seringkali khabarnya ini mendahului, disebutkan lebih dahulu daripada mubtadanya dan mubtadanya diakhirkan. Iya. Naam. Contohnya, lebih-lebih kalau mubtadanya ini tidak ada alif lamnya. Kalau mubtada tidak ada alif lamnya, boleh diakhirkan dia. Bahkan wajib. Wajib diakhirkan. Enggak boleh dikedepankan. Misalkan, fil baiti rajulun. Di dalam rumah itu ada seorang laki-laki. Mana khabarnya? Fil baiti. Terdiri dari apa ini? Jar dan majrur. Fi dan al baiti. Namanya ini khabar yang didahulukan. Namanya khabar muqaddam. Mana mubtadanya? Berarti kalau mubtada khabarnya didahulukan, berarti mubtadanya diakhirkan. Mana khabar mubtadanya berarti? Rajulun. Namanya mubtada muakhir. Ini enggak ada alif lamnya, wajib diakhirkan. Kalau ada alif lamnya, boleh hukumnya diakhirkan. Fil baiti al-waladu misalkan. Ar-rajulu. Itu hanya boleh. Tetapi yang wajib ketika mubtadanya apa? Enggak ada alif lamnya, nakirah. Enggak alif lamnya nakirah artinya umum. Lawan dari ma'rifat. Lawan ma'rifat apa? Nakirah. Nah, yang ada alif lamnya ar-rajulu ini apa, Mak? Ma'rifat. Ya, ma'rifat. Ma'rifat. Rajulun lawannya apa namanya? Nakirah. Nakirah. Nah, ya. Ini nah, seperti ini. Lawanan dan rajulun. Ini ma'rifat, ini nakirah. Nah, sekarang dalam kaidah ini, jika khabar terdiri dari jar majrur atau dharab, maka khabar sering didahulukan dan disebut khabar muqaddam. Mubtada seringkali diakhirkan dan disebut mubtada muakhir. Ini yang wajib kalau mubtadanya nakirah, enggak ada alif lamnya. Seperti contoh, fil baiti apa tadi? Rajulun. Fil baiti rajulun. Ini mubtada muakhir. Ini apa? Khabar. Apa? Enggak bisa fil baiti ar-rajulun. Kenapa? Enggak pernah bergabung antara alif lam dengan tanwin. Enggak boleh bergabung alif lam dan tanwin. Cukup tanda di sini hanya alif lam saja. Nah. Fil jaibi misalkan. Pulusun. Di dalam kantongku ada uang. Di dalam kamar ada 6 kucing. Fil ghurfati hirratun. Nah, ya, barakallahu fikum. Ini namanya contoh khabar muqaddam, mubtada muakhir. Di dalam masjid ada seorang anak laki-laki. Apa kita katakan? Fil masjidi rajul waladun. Nah, di rumah sakit itu ada seorang dokter. Apa kita katakan? Fil mustashfa tabibun. Ya. Ini mubtada muakhir, ya. Khabar muqaddam, mubtada muakhir. Ingat, ya. Nah. Di pasar ada seorang pedagang. Apa kita katakan? Fisuki tajirun. Nah, ya. Di pasar ada beberapa pedagang. Fisuki. Apa jamaknya? tujjarun. Tajir jamaknya tujjar. Naam. Ya, seperti itu. Dan sering sekali di dalam bahasa kita seperti itu. Naam. Di ruang tamu ada seorang tamu. Apa kita katakan? Fi ghurfatid duyufi, seorang tamu. Daifun. Daif, tamu. Daif. Naam. Barakallahu fikum. Ini kaidah ini. Jika khabar terdiri dari jar majrur atau dzaraf sekarang. Yang dzaraf, jar majrur sudah. Sekarang yang dzaraf. Di depan masjid ada sebuah mobil. Apa kita katakan? Amamal masjidi sayyaratun. Di depan koperasi ada sebuah motor. Amamal maqsafi jawalatun. Naam. Ya. Di halaman ada sepeda, ada sebuah sepeda. Apa halaman? Fina. Naam. Apa kita kan? Fil fina'i darrajatun, dajajah ayam. Nah. Di pelabuhan ada sebuah kapal. Hah? Apa pelabuhan? Filmina, filmina'i safinatun. Di bandara ada sebuah pesawat. Fil matari ta'iratun. Nah. Barakallahu fikum. Di dalam mobil ada seorang dokter. Apa kita katakan? Fisayarati. Nah, tadi. Oh, tadi dorob ya. Dari kembali kepada dar majrur. Yang dorob sekarang. Nah, di belakang pintu ada seekor anjing. Khalfal babi kalbun. Nah. Di kamar. Nah. Ada sebuah meja. Fil gurfati maktabun, begitu. Ya, ini apa? Kembali ke pelajaran majrur tersebut. Yang dorof. Nah, tahta. Di bawah mobil ada seekor anjing. Tahta sayyarati kalbun. Nah. Di samping masjid ada sumur. Janibal masjidi sumur. Bi'run. Nah. Di samping masjid ada sebuah rumah. Janibal masjidi baitun. Ya. Begitu. Ini kalau dzaraf. Nah, yang penting khabarnya berupa dzaraf, mubtadanya nakirah, maka wajib diakhirkan. Nah. Kalau ma'rifat ada liblamnya hanya boleh saja. Di sini tidak disebutkan. Di dalam kitab lain seperti Mulakhas, Qawaidil Arabiyah, disebutkan yang wajib, yang nakirah, yang ma'rifat boleh diakhirkan. Ya. Yang mubtada yang diakhirkan namanya apa? Mubtada mu'akhar. Khabar yang dikedepankan namanya? Khabar muqaddam. Nah. Lanjut. Ini penting ya, catatan ini penting ya. Iya, jar majrur atau dzaraf. Iya. Ini yang tadi yang kaidah ini. Khabarnya yang dari jar majrur maka diseringnya didahulukan. Naam, disebut khabar muqaddam. Mubtadanya diakhirkan, disebut mubtada muakhir. Lebih yang wajib yang mana? Yang mubtadanya apa? Nakirah yang enggak dari lamnya. Itu wajib. Kalau dari lamnya, boleh. Hanya sifatnya boleh. Wajib itu maksudnya harus. Kalau dikedepankan salah, gitu. Harus diakhirkan, harus wajib diakhirkan. Ya, bukan berdosa dan tidaknya. Nah, barakallahu fiik. Ya. Bila sulit mencari khabar, maka carilah kalimat yang sekiranya dapat menyempurnakan mubtada. Kadang-kadang khabar kan jauh, tidak jatuh langsung setelah mubtada. Nah, ya. Muhammad yang istrinya salihah itu kemarin datang ke masjid. Mana kira-kira khabarnya? Hah? Mana? Datang ke masjid. Iya. Muhammad yang istrinya salihah itu kemarin hari Kamis datang ke masjid. Nah, gampang kan mencari khabar? Oh, itu berarti datang ke masjid khabarnya. Seperti itu. Mencari apa? Mencari khabar kalau panjang. Nah, ya. Barakallahu fikum. Nah, enggak berlaku. Yang berlaku kalau mubtadanya muzakkar, khabarnya muzakkar, mubtadanya musanna, maka juga khabarnya musanna, mubtadanya muannats, khabarnya muannats, itu pada mubtada pada khabar yang mufrad. Berlaku pada khabar mufrad saja. Ketentuan pada khabar mufrad. Adapun kalau khabar ghair mufrad tidak berlaku itu. Ahsan. Nah. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Bukan. Iya. Yeah. Tetap mubtadanya as-sabburatu. Tapi kalau didahulukan amamal auladi as-sabburatu. Itu dia. Ingat? Berarti khabarnya dzaraf kan? Didahulukan dia. Berarti as-sabburatu amamal masjid hukum asal. Mubtada dulu kemudian khabar. Boleh juga dengan catatan ini. Khobarnya didahulukan. Amamal auladi as-sabburatu. Itu ya maksud catatan ini. Enggak disalahkan. Nam kalau membuat kalimat seperti itu. Yang penting mana tahu mubtadanya, mana khobarnya. Ya. Ingat itu yang berkaitan dengan dorob dan jar majrur. Nam. Adapun kalau khobarnya jumlah ismiyah, khobar jumlah fi'liyah, enggak bisa dibolak-balik. Ya. Yang bisa dibolak-balik itu di depan didahulukan, khobar didahulukan, yang khobarnya berupa jar majrur atau dzaraf. Itu yang bisa diberikan. Baik. Seperti fil bustani aliyun. Boleh? Boleh. Di dalam kebun itu ada Ali. Boleh? Boleh. Kenapa? Karena khobarnya jar majrur. Gitu ya? Fil masjidi abuka, di masjid itu bapakmu. Boleh? Boleh, karena khabarnya apa? Jar majrur. Boleh didahulukan khabarnya. Namanya khabar muqaddam. Nam, mubtada jadi diakhirkan namanya mubtada muakhar. Barakallahu fikum. Nam, seperti itu. Iya, enggak berlaku. Enggak berlaku. Nah. Barakallahu fikum. Ada lagi yang ditanyakan? Kita mau latihan nih, banyak latihan. Nah, bila sulit mencari khabar, maka carilah kalimat yang sekiranya dapat menyempurnakan mubtada. Orang yang berdiri di depan masjid itu seorang guru. Apa bahasa Arabnya? Seorang laki-laki yang berdiri di depan masjid itu seorang guru. Cari khabarnya dulu, mana kira-kira khabarnya? Seorang guru. Nah, coba dibuat bahasa Arab, gimana? Seorang laki-laki yang berada di depan masjid itu seorang guru. Siapa yang bisa? Seorang laki-laki, apa bahasa Arabnya? Ar-rajulu, yang berada di depan masjid. Allazi amamal masjidi, guru. Mudarrisun, begitu. Mana mubtadanya? Ar-rajulu, kan isim marfu yang terletak di awal jumlah. Mana khabarnya? Mudarrisun, tadi menyempurnakan mana mubtada, gitu. Nah, ya, seorang laki-laki yang berada di depan masjid itu seorang guru. Itu mubtadanya ar-rajulul ladzi amamal masjidi mudarrisun, seorang dokter, tabibun, begitu, ya. Nah, lanjut tamrin. Sahih ma tarahu khata'an. Benarkan apa yang Anda lihat keliru dalam contoh ini. Hiya muballighun. Benar apa salah batal ha? Salah yang benar apa? Nah, mau dibenarkan yang depan atau yang belakang? Yang belakang. Berarti apa? Hiya muballighatun. Dia adalah seorang muballighah. Kenapa salah batal ha? Nah, karena tidak sesuai antara muzakkar dan muannasnya. Mubtadanya apa? Muannas, hiya khabarnya muzakkar. Itu sisi kesalahannya. Nomor dua, al-mujtahidatu mahbubatun. Abasya, yang benar salah atau benar? Atau benar apa salah? Benar, Aba Ali. Benar apa salah? Salah yang benar apa? Aid, diulangi. Al-mujtahidatun salah. Kalau ada alif. Al-mujtahidatu. Apa? Sama bahasanya mahbubatun atau bacaannya harus benar. Nah, mahbubatun baru benar. Iya. Dari mana salahnya? Kenapa salah al-mujtahidatu mahbubatun? Kenapa salah? Harus bisa menerangkan. Nah, khabarnya kenapa? Bukan dari ayo Abu Ali kurang kenal dengan nama ini. Harus isim apa? Nah, khobarnya bukan jama mu'annatsis salim. Sementara mubtadanya jama mu'annatsis salim. Sementara mubtada khobar harus sesuai. Kalau mubtadanya jama mu'annatsis salim, khobarnya juga harus jama mu'annatsis salim. Ini dalam keadaan khobar mufrad. Ini khobar mufrad ya. Khobar mufrad kan ketentuan ini berlaku pada khobar mufrad. Yang ketiga, al-mujtahidatani mahbubaini abadnan. Benar apa salah? Yang benar apa? Al-mujtahidatani Naam, al-mujtahidatani mahbubatani, baru sesuai. Kenapa? Karena mubtadanya musanna muannas, khobarnya juga harus musanna muannas. Iya. Ahsanta. Nomor 4. Maryamu yabki fil madrasah. Bahrul. Salah, yang benar bagaimana? Maryamu tabki fil madrasah. Yabki salah, karena yabki untuk laki-laki, dia untuk laki-laki. Sementara di sini Maryam mubtada Maryam. Saya tanya ini. Maryamu tabki fil madrasah. Nah, Maryamu sebagai apa kedudukannya, Abah Hakim? Mubtada. Jangan tanda tanya. Jangan tanda tanya. Mubtada. Itu. Kenapa mubtada jadi mubtada? Isi marfu terletak di awal kalimat. Ahsanta. Apa tanda rofanya? Dhamma. Kenapa tidak ditanwin? Ismul ladzi la yansharif. Kenapa termasuk ismul ladzi la yansharif? Nah, dimulai lagi, ulang lagi nih. Kenapa termasuk ismul ladzi la yansharif? Sebuah kata tidak termasuk ismul ladzi la yansharif kecuali memiliki dua alasan. Alasan pertama kembali kepada lafaz, alasan kedua kembali kepada makna. Apa alasannya termasuk ismul ladzi la yansharif? Jadi murojaahnya yang kuat ya, perjuangan betul. Memang berjuang kitab itu dulu saya kitab begini 3 bulan sampai rusak. Hafal sampai hafal. Belajar 3 bulan aja. Nah, 3 bulan belajar kitab seperti ini, 2 bulan belajar baca. Bismillah bisa. Tapi memang perjuangan. Siang malam dipegang kitab ini. Oh, tidur pegang sampai dihafal selembar-lembarannya itu. Nah. Ada kalau begitu. Ya, karena memang ya harus begitu. Awal-awal baru mengenal tuh harus memang. Nah, enggak bisa santai-nyantai, memang berjuang betul. Walhamdulillah. Naam, bini'matillah, bi'aunillah. Naam, barakallahu fikum. Walaupun belajarnya apa? Sehari paling sebelum makan, nunggu makan duhur. Menunggu makan, kan duhur makan kadang jam 1. Kita bisa sholat semakin 1/4 jam belajarnya. Setiap nunggu makan. Seperempat terus, terus lanjut. Masya Allah. Naam. Jazakallahu khairan, siapa nama gurunya itu dulu? Santri juga. Nah, gurunya santri. Santri kakak kelas. Dia orang Magelang kayaknya. Nah, saya belajar di Jawa Timur, di Gresik. Nah, barakallahu fikum. Maryamu mubtada, kenapa? Karena isim marfu. Mubtada, Maryam sebagai mubtada. Karena isim marfu terletak di awal jumlah. Kenapa tidak ditanwin tadi? Karena dia ismul ladzi la yansharif. Kenapa termasuk ismul ladzi lam yansharif? Karena dia al-alam, al-alamiyah nama orang ma'ata, ma'ata nis bi ghairil nam. Nama perempuan. Nam, mana khabarnya kalau ni Maryam mubtada? Mana khabarnya Abdul Razak? Fil madrasati khabarnya. Nam. Aba Nabil, mana khabarnya? Nah, kalau mubtada ada khabar, kalau fiil ada fa'il, kalau fiil majhul ada naibul fa'il. Apa khabarnya mana? Fiil madrasati saja. Apa Hudzaifah? Ya, khabarnya Maryam. Naam, khabarnya Maryam adalah tabki fil madrasati. Khabar yang seperti khabar apa namanya? Iya. Jumlah? Jumlah fi'liyah. Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Terdiri dari fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Tabki, mana fa'ilnya? Domir mustatir, takdirnya apa? Hia, kembali ke mana hia ini? Ke Maryam. Maryam kan perempuan, hia. Nah, asanta. Jadi Maryam tabki fil madrasah, ini jumlah mubtada khobar. Yang mubtadanya Maryam, khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Yang yabki salah, yang benar tabki. Kenapa? Karena Maryam perempuan, domirnya tak hia, tabki. As-saburatu aswad. Darman. As-saburatu aswadu. Benar apa salah? Salah ya. Dari mana salahnya? Kenapa salah? Yang benar apa? As-saburatu sauda'u. Yang benar. Kenapa aswad salah? Padahal aswad juga artinya hitam. Kenapa salah as-saburatu aswadu? Padahal aswadu artinya hitam. Sauda juga hitam. Aswad untuk mudzakkar. Kalau sauda untuk mu'annas. Di sini mubtadanya mu'annas. Maka khobarnya juga harus mu'annas. Jadi as-saburatu sauda'u. Sauda artinya hitam. Tapi untuk perempuan. Ini nam. Aswadu. Apa artinya? Aswadu hitam ya, hitam. Ini untuk muzakkar. Nah, muannasnya apa? Sauda. Nam saudau. Ini muannasnya. Nam saudau. Ini untuk muzakkar. Ini muannas. Nah, hitam. Kalau merah apa? Ahmaru. Kalau untuk muannas? Amro utama. Nah, kuning, asfaru kuning. Nah, kalau untuk muannas, soft raw. Ya, warna. Hah? Abu Saudah dia pakai tulisan Saudah begini dia. Saudah, bukan saudah, bukan tentang saudahnya. Ya. Coba dicari di kamus. Nah, taib. Ada kaidahnya nih. Kalau warna untungnya kan. Nah, ini ada di jenis-jenis mana sudah kita lewati. Khadra'u, safra'u, itu mu'annas. Dalam ismul ladzi lam yansharif juga sudah. Alif ta'nis mamdudah. Itu perempuan. Nah. Nomor 6. Al-muslimuna fa'izuna. Di situ apa? Fa'izina. Berarti yang soalnya di situ yang benar. Al-Muslimuna Faizina. Nah, benar apa salah Bayazid? Yang benar apa? Faizuna. Kenapa salah Faizina? Kenapa salah? Tidak marfu, ahsanta. Sementara khobar harus marfu. Tanda marfunya apa? Wau, kenapa dan wau? Jama' muzakkar salim. Uzkur al-fa'ila wa naib al-fa'ili wal mubtada'a wal khabara minal jumalil atiyati. Ini gabungan. Latihan gabungan. Fi'il, fa'il, fa'il, naibul fa'il, mubtada khobar. Empat bab. Nah, berhasil apa tidak ini? Nah, sebutkan mana fa'il, mana naibul fa'il, mana mubtada, mana khobar dari jumlah berikut ini. Yang pertama, kulubuna gulf. Ini perkataan orang Yahudi. Hati-hati kami tertutup, kata dia. Kulubuna gulf. Hati-hati kami tertutup. Kulubuna gulf. Aba Ramdhani, jumlah apa ini? Kan jumlah cuma ada dua, jumlah fi'liyah dan ismiyah. Iya. Saya mudahkan pertanyaan. Jumlah apa ini? Ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Karena terdiri dari mubtada dan khobar. Mana mubtadanya? Mubtada domir? Kulubuna. Bukan kulub. Kulubu. Kulubuna. Ini mubtada. Kenapa disebut mubtada? Isim marfu yang terletak di awal jumlah. Mana khobarnya? Gulpun khobarnya. Kenapa disebut khobar? Isim marfu yang menerangkan keadaan mubtada. Nah, kalau pertanyaan ini tidak mudah. Kalau saya rubah pertanyaannya, kalau paham, insya Allah mudah juga. Nah, tapi kalau pertanyaan ini jumlah apa? Cuma ada dua jumlah itu, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Tapi kalau langsung pertanyaannya, nomor dua, walamma ja'ahumul kitabu, mana fa'il, mana naibul fa'il, mana mubdada, mana khobar, saya tanya begitu. Ayah, Aba Abdul Razak, mana fa'il? Kalau enggak ada, bilang enggak ada. Jangan enggak ada, bilang enggak ada, ada. Nah, ada, bilang ada, bilang enggak ada. Gitu. Oh ini, hilang kalau ada. Walamma ja'ahumul kitabu, tatkala datang kepada mereka al-kitab. Mana fa'il, mana ibul fa'il, mana mubtada, mana khobar. Susah kan pertanyaan ini jawabannya? Tapi kalau kamu jumlah ada berapa? Oh dua, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Kenapa sebab jumlah ismiyah? Karena sudah paham kita. Jumlah yang terdiri mubtada khobar. Kenapa jumlah fi'liyah? Oh benar, jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Mudah ya? Tapi kalau saya tanya, seperti pertanyaan yang di sini. Mana fa'il, mana naibul fa'il, mana mubtada, mana khobar dalam jumlah ini? Bingung deh, cari fa'il. Tadi jawabannya kepada tadi, pertanyaan tadi. Jumlah apa ini? Gitu dia. Mana fa'il, mana naibul fa'il, mana mubtada, mana khobar, Abdul Razak? Apa? Nah, ini jumlah fi'liyah. Berarti yang ada apa? Yang ada fi'il dan fa'il. Santa. Mana fi'ilnya? Mana fi'il? Ulama ini huruf dia. Huruf. Dan tatkala. Huruf dia. Hah? Ja'a santa. Ja'a ini fi'il. Apa artinya ja'a? Datang. Kan fi'il kan? Nah. Berarti ada fi'il. Ini fi'ilnya ma'lum atau majhul? Ma'lum. Berarti butuh kepada fa'il atau naibul fa'il? Fa'il. Mana fa'ilnya? Apa? Hum jadi fa'il? Tidak pernah hum jadi fa'il. Sebelum mustatir dicari dulu. Kalau enggak bisa mencari fa'il, nam ingat terjemahannya. Kalau sulit mencari fa'il, nam datangkan pertanyaan siapa atau apa? Alkitabu, begitu. Namanya belajar begitu. Harus terbuka, dibuka begitu. Nah. Jadi apa? Tatkala datang kepada mereka Alkitab. Apa yang datang? Alkitab, berarti dia fa'il. Coba dilihat, marfu atau bukan tidak? Marfu, terletak setelah fi'il, ma'lum, oh dia fa'il. Dia. Bisa dilihat dari sisi lafaz, bisa dilihat dari sisi arti. Kalau susah cari fa'il, lihat dari arti ya. Berarti ini jumlah fi'liyah, karena tersusun dari fi'il dan fa'il. Ja'a fi'il hum maf'ul bih objek alkitabu sebagai fa'ilnya. Ini mulai pengenalan seperti ini. Harus latihan terus. Saya sudah mengapai terus seperti ini. Enggak lama bisa. Ya. Maka taklim, ketika taklim itu pegang kitab. Nah, ketika ada isi marfu, tanda tanya di hati kita. Kenapa kok ini dibaca marfu? Yang sudah saya pelajari isi marfu itu cuma fa'il, naibul fa'il, mubtada' khobar. Mana yang part ini masuknya? Begitu barakallahu fikum. Pengenalan kepada apa? Bahasa Arab. Nah, taklim maghrib, taklim zuhur, seperti itu. Nah, mendapati isi marfu, jadi apa dia? Tanda tanya, barakallahu fikum. Untuk apa? Melatih. Barakallahu fikum. Nah, di samping mufradat dapat, kalau taklim kan begitu. Bawa kitab, ada mufradat diterjemahkan oleh ustaz, ditulis mufradatnya. Ini artinya ini. Tidak terasa sehari itu bisa 20-30 mufradat. Kalau bawa kitab. Enggak terasa kita menghafal. Nah, enggak daripada kita sehari menghafal komus satu lembar kita hafal. Buang satu lembar. Enggak akan bisa hafal. Berat. Tapi kalau taklim bawa kita, bawa pensil. Setiap diterjemahkan ustaz, oh artinya ini tulis di atasnya. Pakai pensil. Itu adalah cara menghafal mufradat. Nah, bagaimana kita akan bisa bahasa Arab kalau tidak punya mufradat? Harus kita punya kosakata. Enggak pernah menghafal, enggak pernah nam, dari mana? Maka dari taklim inilah, taklim sebagai sarana dapat faedah bahasa, ditulis, jangan mengandalkan HP terus. Kurang ingatannya kalau HP. Kalau nulis, Masya Allah, mengikuti cara teori para ulama, lebih meresah, lebih mantap di apa di pikiran kita. Muresah. Barakallahu fikum. Nam? Barakallahu fikum. Itu jadi keuntungan, keunggulan Ahlus Sunnah. Kenapa kok dengan waktu yang cepat kok bisa paham bahasa Arab, bisa baca kitab. Itu ternyata faedahnya. Tiap hari dengar, terus begitu. Berapa mufradat tiap hari didapat. Nah, dibanding orang-orang yang enggak ada taklim, 9 tahun baru bisa baca kitab. Ya, barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah fadilah bagi Ahlus Sunnah. Sering mereka merujuk kepada kitab-kitab Ahlus Sunnah. Di samping belajar ilmu nahu, diterapkan setiap hari mufradatnya, kosakatanya. Nah, barakallahu fikum. Lanjut. Yang nomor 3, yutahhiru hal ma'u. Mensucikan najis itu air. Dapat mensucikan najis itu air. Yutahhiru hal ma'u. Saya kembali kepada pertanyaan yang mudah tadi. Jumlah apa ini? Abadani. Kan lebih mudah ya? Jumlah fi'liyah. Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Nah, karena terdiri dari fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? yutahhiru. Fi'il apa ini? Mudhari. Kenapa disebut fi'il mudhari? Nah, terdapat salah satu huruf mudhara'ah. Nah, apa huruf mudhara'ahnya? Ya, mana fa'ilnya kalau ada fi'ilnya? Fi'ilai al-ma'u. Kenapa disebut fa'il? Isi marfu terletak setelah fi'il ma'lum. Begitu barakallahu fikum. Nah, terus latihan nomor 4, nomor 5, lihat. Yang mudah tadi, jumlah apa ini? Hanya dua jumlah. Oh, jumlah ismiyah. Kenapa? Oh, mubtada khobar. Oh, ini jumlah fi'il ya, oh, fi'il dan fa'il. Oh, fi'il dan naibul fa'il. Begitu ya. Cara melatihnya barakallahu fikum. Jangan terpaku pada kitab-kitab yang sudah ada latihannya, coret-coretannya. Ambil kertas baru, diisi dan dipikirkan. Kalau enggak bisa baru lihat kepada coret-coretan mungkin sudah belajar ya. Kalau sudah belajar biasanya sudah diisi. Nah, ini tidak mendukung. Membuat apa? Enggak mau berpikir. Nah, ambil kertas baru, fotokopi selembar, dilihat. Kalau belum bisa, lihat kepada pekerjaan yang sudah ada. Untuk apa? Kalau belum ada coretannya, alhamdulillah. Lebih kita kerja keras untuk memang berusaha memahami barakallahu fikum. Kalau sudah ada jawabannya, Allah, barakallahu fikum. Kalau sudah ada jawabannya, kurang usahanya, kurang kuat barakallahu. Barakallahu fikum, naktafi bihadzal qadar. Nah, mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semuanya untuk diberi kemampuan dalam bahasa Arab, bisa paham bahasa Arab, bisa paham Al-Quran dan Sunnah, dan jadikan sebagai bekal kita barakallahu fikum untuk menuju berjalan dalam dakwah ini barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya. Nah, apa bedanya dengan isim nakirah atau nakirah maksudah? Nah, nakirah maksudah itu umum tapi sudah ditentukan. Nah, misalkan di sana ada beberapa orang pedagang. Antum tuju seorang pedagang itu, yang antum tentu itu. Ya tujaru. Nah, itu nakirah tapi maksudah. Semua kan pedagang banyak, tapi antum maksud satu pedagang itu. Ya tujaru ta'al. Gitu. Nah, begitu. Kalau yang nakirah, tetap tujaru kan banyak pedagang tadi. Nah, tapi yang maksudah, ada yang dimaksud sudah. Jelas. Iya. Ya tujaru. Harus apa? Domah ini. Tujaru. Nah, kalau semua pedagang, tujarun. Beberapa pedagang. Ini nakirah. Ya. Nah. Barakallahu.